Lagu ini spesial buat Garang Community semuanya. Spesial untuk Garang Community. Juga untuk SNP Indonesia. Sakilingan marang sliran. terima kasih Mas Brodin. Monggo dilanjut Om Bams. Ya, terima kasih juga.